jawab pertanyaan. Menasehati orang tua yang sangat lalai dalam beribadah. Bagaimana cara menasehati orang tua yang lalai beribadah? Setiap pengajian pasti ada pertanyaan. Itu menunjukkan apa? Banyak anak muda yang sudah hijrah, orang tua masih jahiliyah di berbagai tempat. Bagaimana menyikapi orang tua yang jahiliyah? Apakah balik dari sini kalian panggil ayah sini, mak sini, assalamualaikum, neraka jahanam tempat kau ya? Kalian kan punya nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama itu kita pakai lidahnya, cakapnya cakap kita. Nenek mama, iko amak ambo, apa ambo ndak sembahyang sampai gini, tolong nasihati. Kata nenek mama, aku pun tak sembahyang. Oleh sebab itu maka ini harus bersama gitu. Dia manusia pasti ada cakap orang lain yang dia dengar, ada ustaz favoritnya, ada tokoh yang dia idolakan. Apakah lidah orang itu tapi dengan bahasa kita? Tapi yang paling kuat doa, doa senjatanya orang beriman. Tiap malam kau berdoa, ya Allah, ayahku ini aku tak ingin dia masuk neraka jahanam, makku yang sudah melahirkan aku meregang nyawa, bersimbah darah, tak tahan aku nanti kalau tak bersama dengan dia. Tolong dia ya Allah. Usaha dan doa. Mudah-mudahan orang tua kita semua diselamatkan Allah. Amin ya Allah. Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau anak lahir di luar nikah, sealim-alimnya di akhirat dia berada antara pintu surga dan neraka. Apakah benar? Hoax. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, dia dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Yang berdosa itu orang tuanya karena berzina. Adapun dia ruh suci yang ditiupkan dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Dia tak pernah minta masuk ke perut pezina, dan ibu itu pun tak pernah minta dia. Maka si anak tak boleh mencaci maki emaknya. Aku malu punya mak kau PSK. Maka si ibu pun berkata, aku tak pernah minta kau jadi anakku. Kita tak pernah request, tak pernah malaikat mengasih kertas, Abdul Somad, me multiple choice, pilih, kau pilih mana? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Maka anak, kenapa dalam kitab fikih dikatakan anak hasil zina tak boleh jadi imam? Baca kitab jangan sepotong. Anak hasil zina tak boleh jadi imam, koma, karena ayahnya tak ada, emaknya tak menafkahi, tak sanggup mendidik agama, tak betul bacaan Qur'annya. Begitu ceritanya. Maka dia tak bisa jadi imam. Tapi kalau anak hasil zina tadi, setelah itu maknya bertobat, dikirimnya anak itu ke pondok tahfiz, tak usah kita perkarakan, permasalahkan. Hei, kau anak hasil zina tak boleh kau jadi imam. Aku memang hasil zina, tapi Qur'an itu 30 juz di sini. Mak ayah kau baik-baik, kau juz 30 pun tak dapat. Nak 1-0. Bagaimana pendapat ustaz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Okay. Kumpulkan se-Indonesia ini, berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tabligh akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Wajakan rukiah ramai-ramai. Insya Allah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat deh. Oh, gapa dan saya macam adera. Saya ngikat deh, saya merukiah. Insya Allah dua kali pukul sehat. Apa pendapat Ustadz, pemimpin yang tak menggunakan kekuasaan mencegah kemungkaran seperti tempat prostitusi, tempat judi, itu sama dengan orang punya HP tapi cuman bisa petik hijau sama merah, padahal video MP4 ada, MP3 ada, Photoshop ada, rekaman ada, macam-macam ada, WhatsApp ada, dia tak tahu. Yang tahu dia, hijau angkat, merah mati. Begitulah dia. Dia punya tanda tangan, dia punya kekuasaan, dia punya perda, pergub, perwaku, pergub, punya. Tapi tak dipakainya. Yang dianggapnya ibadah apa? Baca Yasin. Baca Yasin tuh ibadah anak TK. Ustaz, bupati kami itu hebat puasa sunatnya. La ilaha illallah. Puasa sunat itu amalan anak SD. Siapapun bisa puasa sunat. Kau punya kekuasaan, kau pakai kekuasaan itu menolong agama Allah. Allahu Akbar. Itulah baru punya kekuasaan. La ilaha illallah. Punya kekuasaan kok ibadahnya solawat. Salatullah. Saat itu ibadah anak sekolah, anak pesantren. Kalau kau punya kekuasaan, kau tahan tangan orang buat haram, kau tahan orang berbuat bisa. Perda, tidak boleh jual makan makanan selama Ramadan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu dengan kekuasaan. Makanya kalau sudah datang orang tua-tua jumpai saya, Ustaz Somad, apa yang bisa kami buat untuk menggoncangkan dunia? Saya bilang, apa yang mau digoncang? Tangan bapak pun bergoncang. Dulu waktu berkuasa kemana aja, Mas? Kenapa sekarang baru ingat? Apa pandangan Ustaz yang bisa Ustaz berikan pada kami masyarakat yang cinta dengan tolabul ilmi? Tolabul ilmi artinya menuntut ilmu. Namun tak berbuat untuk memberantas kemaksiatan. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam menengok kemungkaran, syaitan akhras. Setan bisu. Sudahlah setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, meninggal 676. Jadi siapa di antara kalian yang diam melihat kemungkaran, setan bisu. Sekarang yang ribut menengok kemungkaran ada siapa? FPI. Setiap ada yang mungkar ribut dia. Makanya yang marah sama FPI itu siapa? PSK. Tukang jual sabu-sabu. Makoma. Saya pernah diajak kawan beli tiket. Diajaknya dulu sebelum jadi ustaz. Di Jakarta. Tak cemana disinggah pula di tempat lokalisasi. Entah dia mau menguji iman saya. Pas minum makan bisikannya, "Man, ini lokalisasi." Apa saya bilang? Bagus juga untuk dialog, saya tanya lah. "Kalian tak takut sama petugas?" Saya tanya. "Apa yang takut, Pak? Orang mereka selalu ke sini kok." "Jadi kalian apa yang paling kalian khawatirkan? Kamu berasal dari mana?" "Saya datang dari Kabupaten Anu, Pak." "Terus kenapa kerja ini?" "Kami ini, Pak, nikah muda, anak ada, orang tua di rumah. Saya nanggung makan anak saya, istri saya. Anak saya suami udah cerai." "Apa yang paling kalian takut kan?" "FPI, Pak." "Kalau datang FPI di sweepingnya habis." Dalam hati saya, "Mak, sempat datang FPI sekarang, ditangkapnya juga saya." Langsung cabut kan. Jadi kalau ada orang yang mau membubarkan FPI, bubarkanlah. Akan lahir ormas-ormas lain. Kenapa? Karena di dalam diri orang beriman pasti ada semangat nahi mungkar. Nahi mungkar, bukan nahi mangkur. Mohon beri kami arahan yang jelas dalam khilafiyah. boleh dan tak bolehnya ibadah mahdhah, perbedaan sudut pandang siasah seperti parpol. Jangan pilih parpol yang pro kepada pemimpin kafir. Ustaz menyebut kafir tak boleh keras-keras. Kafir. Ada gulai kambing campur kentang, ada gulai anjing campur kentang. Maka mana yang dipilih? Kambing. Jangan katakan kentang ini bisa menghalalkan anjing. Apa maksud Ustaz? Di beberapa kabupaten ada calon muslim berpasangan dengan non-muslim. Itu kentang sama anjing. Nah, di tempat kita gulai kentang anjing ini tak ada. Yang ada kentang sama wortel, kentang sama. Maka pilihlah makanan yang paling berkualitas. Ada kangkung sama genjer. Tapi yang satu lagi ada kentang sama wortel. Sudah jelas wortel ini bagus untuk mata, mata pencaharian. Kentang pula mengenyangkan, ada karbohidrat. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Pasang mata, tengok baik-baik. Gunakan hati renung. Inilah hati yang bercahaya tadi. Jangan sampai golput. Karena golput tidak menguntungkan siapa-siapa selain merugikan umat Islam. Kita berjihad di legislatif ini. Pilih. Ini 9 yang mau dipilih ini. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. 9, 2018-2019. Maka berijtihadlah. Sudah kau dengar baik-baik? Sudah. Sudah kau tengok baik-baik? Sudah. Sudah kau renung baik-baik? Sudah. Sudah kau pikir baik-baik? Sudah. Salli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ha. Cuman, udah nampak kemana condong? Saya akan milih gambar ini, Pak Ustaz. Kenapa gambar itu yang kau pilih? Asal pejam mata, nampak dia. Kenapa dia nampak? Kemarin kami dikasihnya rebana 1 set. Surat Yasin 2. Jam dinding. Kebetulan masjid kami waktu itu pasang pelapon, masih ada utang lagi. Jadi waktu nyambut itu kami nyanyikanlah lagu Ya Dana. Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Ah, turun. Jangan rusak istikharah kita gara-gara money politik. Bahasa Inggrisnya money politik, bahasa Arabnya rishwah. Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Rasulullah. Ar-rashi wal murtashi. Kami yang sudah sempat dapat gimana? Ambil aja. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Apa pedoman yang bisa kami jadikan acuan dalam memilih atau wakil Allah pengumpul parpol ormas paguyuban yang lain-lain? Mana yang paling mendekat? Salat subuh Islami berdaulat. Bisa baca baik-baik, pikir baik-baik, tapi Allah berikan ilham. Kalau kau istiqomah, Allah berikan ilham. Apa benar hadis tentang istri yang tidak dapat ridha suami, tempatnya di neraka? Innama huwa jannatuki wa naruki. Innama huwa, huwa suami, suami, jannatuki bisa jadi surgamu, wanaruki bisa jadi nerakamu. Ki kan, hai perempuan, dia ini bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Maka dudukkan anak laki-laki, dudukkan anak perempuan. Nah, ini laki kau. Laki kau ini bisa jadi surgamu kalau kau patuh, dan dia juga bisa jadi nerakamu. Tapi jangan anak perempuan aja asyik ditunjuk. Anak laki-laki tak ditunjuk. Tunjuk, ajar mulai. Tunjuk. Laki-laki, kau pula ada 5 kewajiban. Kau kasih bini kau ni makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jangan anak perempuan aja disuruh patuh. Nanti laki ni mau sembarangan. Begitu habis nikah panggilnya, Adinda sini. Surat tanah kau, Surat emas, STNA BPKB sini, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Pembodohan luar biasa. Makanya di Malaysia sebelum menikah ada namanya kursus perkahwinan. Maka Masjid Nurul Islam nanti buatkan 16 tatap muka, dipres jadi 2 hari Sabtu Ahad, namanya kursus pranikah. Daurah pranikah, daurah bahasa Arab. Daurah artinya rutin. Kalau orang kita ini kan sekarang tak mau pakai bahasa Arab. Kursus pranikah. Buat bagus ini. Cuman kadang Dr. Mustafa Umar buat kursus pranikah, yang mendaftarnya udah nikah. Sebetulnya itu bagus. Jadi dia mengajar maklumat ketertinggalan yang dulu dia tak tahu, dia jadi tahu. Cuman yang bahayanya sesudah ikut itu dia mau nikah pula sekalian. Ini yang mengkhawatirkan ibu-ibu. Bagaimana cara menanggapi orang selalu mencari kesalahan orang lain, bermuka dua, bersifat munafik, selalu suka mengadu domba? Lapor ke Polda pasal tindakan tidak menyenangkan orang lain. Selesai. Saya banyak orang tanya, Ustaz, tetangga saya ini selalu mengganggu, selalu rese. Lapor pasal tidak menyenangkan orang lain. Maksud dia bertanya ke saya itu mau menyabarkan dia, sabarlah. Ini dari Allah. Salah tanya kalau sama saya. Sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dibawa orang, sabar. Itu bukan sabar, bongak. An-nafsu bin-nafsi. Nyawamu dihilangkan orang, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil-aini. Mata kau dicucuk orang, cucuk juga biji mata dia. As-sinnu bis-sinni, gigimu dipatahkan orang, patahkan juga gigi dia. Al-juruha qisas, dilukai orang pipimu, lukai juga pipi dia. Bawa ke jalur hukum. Bahwa di sana dia menangis minta maaf, baru ada maaf. Bukan tak ada hukum. Islam ini bukan agama tak ada hukum. Bila ditarik mantelmu, berikanlah bajumu. Telanjang bulat lah. Wah. Islam ini agama hukum. Harus jelas. Apa betul puasa di bulan Rajab 3 hari berturut-turut pahala ibadahnya? Buka HP, buka YouTube, tulis di search Somat Rajab, enter. Video itu sudah 6 tahun yang lalu. Kemana aja selama ini? Download, nanti download, share ke kawan-kawan. Somat Rajab, enter. Lengkap tentang hadis-hadis bulan Rajab. Kesimpulannya, beribadah di bulan Rajab baik, karena Rajab salah satu bulan haram, bulan mulia. Haram artinya mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kamput haram. Bisa menghilangkan kemuliaan. Zina haram, bisa menghilangkan kemuliaan. Begitu memahaminya. Orang tua saya bernazar, kalau terjual tanah, mau haji umroh, tapi tak dilaksanakan. Jadi saya sebagai anak membayarkan umroh haji orang tua. Sudah terbayarkah nazar orang tua saya? Insya Allah sudah. Min ba'di wasiyatin, setelah kau keluarkan wasiat, audain, atau bayarkan utang. Ini utang sama Allah. Fadainullah ahaku an yuqda. Kalau ada orang tua pernah berutang sama Allah, maka jangan dibagi harta warisan sebelum kalian ambil untuk ongkos ONH, membadalkan haji dia kalau dia sudah mati, meninggal dunia. Karena kalau tidak dia berutang. Apa boleh kita tahlilan setelah orang meninggal? Saya dengar itu katanya bid'ah. Tolong jelaskan. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Jumat boleh, jumatan? Orang Jawa kan suka ditambahnya jumatan. Jadi tahlilan ini istilah, isinya jangan terjebak pada casing. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama, berkirim doa. Apakah sampai doa untuk orang mati? Sampai. Kami lewat Sekijang tadi, lewat kubur orang mati. Saya doakan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu alaihi wa kumul afiyah. Bapak ibu yang punya duit tolong cetakkan pakai digital print doa lewat makam orang mati. Cetakkan situ. Jadi setiap orang bisa baca itu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu alaihi wa kumul afiyah. Bagi yang tak hafal gerak-gerakkan itu. Mungkin ada yang bertanya, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya-tanya? Doa untuk orang mati. Ada hubungan saya sama orang mati di Sekijang? Ada? Mana ada? Saya tak kenal. Sampai. Siapa yang nyatakan? Nabi nyatakan sampai. Itulah diajarkan Nabi doa lewat kubur. Dua. Apa yang sampai untuk orang mati? Bacaan Quran. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau aku mati nanti, tolong bacakan di bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa alaikumul muflihun, di bagian kakiku ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Nama kitabnya Roh. Penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. 3. Apa isi tahlil itu? Zikir. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu pengkoran penutup makanan itu terbang di embus angin, nampak mie. La ilaha apakah sampai tahlil itu saudara orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Dicucukkan Nabi pelepah korma. Cucukkan pelepah korma. Kata Nabi pelepah korma ini bertasbih sampai tasbihnya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi la ilaha illallah dari Abdus Somad. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah Abdus Somad tak sampai, itulah bully yang paling menyakitkan. Bilangnya saya ini lebih buruk dari pelepah korma. 4. Apa isi tahlil itu? Tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrab Haji Abdul Somad tentang mati. Bapak ibu saudara sekalian, tadi baru saja kita mengantar jenazah. Malam ini kita merenung mati sejenak. Kita mengatakan mati. Mana ada orang kaya-kaya yang pelit di situ? Ah, di situ diarahkan. Mati, Pak. Mana yang tak pernah ke masjid? Marilah kita ke masjid. Karena waktu itu hati sedang terbuka, kawan akrab. Ini kawan akrab kalian main gaple malam ini mati. Mana grup-grupnya? Tahu. Tak datang grupnya. Cari nomornya, kirimkan ke nomor WhatsApp. Yang kelima adalah itu yang disebut dengan ta'azi. Kalau ada anak kawan kita lahir, kita datang namanya tahniah. Ikut senang menengok anak orang. Kalau anaknya mati, namanya takziah. Ikut susah. Kedatangan kita itu tidak membuat anaknya hidup, tapi membangkitkan semangat dia yang hampir mati. Oh, ternyata kau datang bukan cuma mau minjam duit aja. Rupanya saat aku kehilangan kau datang. Sabar ya Pak. Insya Allah Pak, jangan bapak menangis. Jangan bapak menangis. Berapa banyak bapak-bapak ketika istrinya meninggal tegar dia, tak ada dia menangis. Ustaz giliran ini ceramah, ini apanya bapak-bapak. Ya oke, kita balik. Betapa banyak ibu-ibu yang tegar kehilangan suami. Ibu tak menangis, memang udah lama aku tunggu Pak. Dari Siak ke Pekanbaru, di Pekanbaru memberi ikan. Dulu satu bulan sekali kita bertemu, sekarang hanya di YouTube kita saksikan. Masya Allah. Masih hidup kita diberi Allah Ta'ala, berarti kita masih bisa bersyukur. Kita isi dengan amal soleh. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah marzukna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa kami, lalu naiklah orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an, jadikan anak-anak kami para penghafal Qur'an. Wa minal mujahidina fi sabilik, termasuk orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina, jauhkan anak-anak kami dari riba, malapetaka, bencana, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan yang mungkar, ya Allah. La tada'lana dhanban illa ghafartah, segala dosa-dosa semua yang hadir ini keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Wa la aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi saat kami menghadapmu nanti di padang mahsyar, ya Allah. Wa la daynan illa qadaitah, hutang piutang kami tolong kami melunasinya, ya Allah. Wa la aziban illa zawajtah, yang lajang, yang gadis yang akan menikah, bertemukan dengan jodoh yang baik-baik, ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridat illa syafaitah, yang senang kau uji dengan penyakit, angkat sakitnya, sehatkan dia, ya Allah. Wala mayitat illa rahimtah, yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu, ya Allah. Wala hajata min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wala nafihah salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, tolong kami, ya Allah. Allah mansurna ala al-qawmil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Mansurna ala al-qawmil munafiqin, tolong kami menghadapi orang munafik. Mansurna ala al-qawmil walimin, bantu kami menghadapi orang-orang zalim. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, bimbing hati kami supaya senantiasa kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai, ya Allah. Allahumma ja'al yawman hadha khairan min amsina, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Amin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kami ingin yang membisikkan ke telinga kami nanti adalah anak-anak kami yang dulu waktu dia lahir kami yang mengazankan ke telinganya, la ilaha illallah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah.